pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Rabu 30 November 2016 dibacakan Ardian Syah. Jalan darat menuju Singkil putus diterjang banjir. Bantuan logistik mulai disalurkan untuk korban banjir Singkil. Teknisi Suzuya Mall tewas terjatuh dari lantai 3. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, jalan darat satu-satunya menuju Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, putus di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara. Badan jalan jebol sepanjang 5 meter dikarenakan dihantam banjir kiriman. Transportasi Singkil Gunung Meriah putus total akibat jalan yang jebol. Kendaraan dari dua arah terjebak di lokasi. Personil Kodim Singkil dan Polres Aceh Singkil, Badan Penanggulangan Bencana, warga serta relawan bahu-membahu membuat jembatan darurat. Sementara di ujung bawang Singkil, banjir yang menggenangi badan jalan mencapai 1 meter, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Termasuk seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dirujuk dari Puskesmas Singkil menuju RSUD Aceh Singkil di Gunung Meriah harus menaiki perahu. Kondisi serupa juga menimpa turis asing yang hendak kembali setelah berwisata ke Pulau Banyak. Sedangkan rumah yang terendam hampir di semua Aceh Singkil. Bahkan pemukiman penduduk yang tadinya tidak pernah kebanjiran kali ini ikut terendam. Gelombang pengungsian pun terus terjadi. Seperti terpantau di Masjid Ketapang Indah, Masjid Gosong Telaga Barat, tenda pengungsian serta rumah penduduk yang berada di dataran tinggi. Sementara itu, regu penolong terus melakukan evakuasi korban banjir menggunakan perahu. Salah satunya dari kawasan perumahan Pripat menuju tempat penampungan yang didirikan di depan kantor Baitul Mal. Sudarlun, pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil H. Asmaudin SE mengatakan bantuan masa panik untuk korban banjir di Singkil sudah disalurkan bertahap sambil menunggu tibanya bantuan lain dari provinsi. Dapur umum pun telah didirikan di 10 titik untuk melayani korban banjir agar tidak kelaparan. Asmaudin menyebutkan bahwa banjir Singkil dalam 2 pekan ini terjadi 2 kali. Untuk korban banjir tahap pertama yang terjadi 22 hingga 23 November, bantuan masa panik sudah disalurkan pada Jumat lalu. Bantuan beras untuk Kecamatan Singkil diserahkan 35.742 kg, Kecamatan Gunung Meriah 1.600 kg, dan Kecamatan Simpang Kanan 2.657 kg. Namun baru 2 hari bantuan disalurkan, tiba-tiba sebagian Aceh Singkil kembali dilanda banjir. Banjir kali ini lebih parah dan korbannya lebih banyak. Karena kondisi darurat akibat banjir kedua ini sehingga bantuan logistik dari Dinas Sosial Aceh berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, dan ikan kaleng kemarin langsung digunakan untuk bahan konsumsi dapur umum. Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Aceh berupa logistik untuk Aceh Singkil juga sudah tiba. Adapun dapur umum lapangan untuk korban banjir tahap 2 sudah didirikan 10 titik. Pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil menghimbau korban banjir untuk merapat ke dapur umum terdekat dengan tempatnya mengungsi agar pasokan makanannya terjamin siang malam. Sudarlun, kecelakaan kerja yang merenggut nyawa menimpa seorang teknisi Suzuya Mall Banda Aceh, Ferdi Trigaya, 23 tahun, warga Uletui, Komplek Genesis, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, Selasa siang. Korban tewas terjatuh dari lantai 3 saat bekerja memperbaiki lift. Kapolsek Jayabaru AKP Salamudin mengatakan dari rekaman CCTV yang diperoleh pihaknya, korban Ferdi Murni mengalami kecelakaan kerja. Saat kejadian, korban terlihat berdiri di dekat temannya Darmawi, 38 tahun, yang juga teknisi Suzuya Mall, warga Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar. Waktu itu Darmawi sedang mengelas di area pemasangan lift barang dan korban terpantau sedang memperhatikan rekannya itu bekerja. Dari rekaman CCTV tampak korban mundur sekitar 2 langkah ke belakang dan tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Korban terjatuh di bagian plafon dan belum mencapai bagian dasar yang jaraknya dengan lantai sekitar 2,5 meter lagi. Korban jatuh diperkirakan dari ketinggian 12 meter. Korban Ferdi meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Harapan Bunda yang terpaut tidak jauh dari keberadaan Suzuya Mall di Jalan T. Umar, Banda Aceh. Darlun, dua sepeda motor terlibat tabrakan di Jalan Medan, Banda Aceh, tepatnya di Desa Bunot, Kecamatan Samtali Rabayu, Aceh Utara, Senin kemarin. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan salah satunya seorang balita. Kapolsek Samtali Rabayu, Ibtu Zeska Julian, mengatakan kejadian berawal ketika sepeda motor jenis Scoopy BL4500SP yang dikendarai M. Darmawan bersama 2 anaknya melaju dari Samudra Gedung ke Pentet, Kecamatan Blangmangat, Lok Sumawe. Namun tiba di lokasi kejadian, ada sepeda motor jenis Vario BL4459SP yang dikendarai Sanawiyah 33 tahun asal Desa Glung, Kecamatan Samtali Rabayu, Aceh Utara, menyeberang secara tiba-tiba. Tabrakan pun terjadi sehingga membuat kedua sepeda motor terjatuh. Ketiga korban yang mengalami luka ringan yakni M. Darmawan, 40 tahun, warga Gampung Mancang, Kecamatan Samudra Gedung, Aceh Utara. Lalu kedua anaknya, Widayatul Khara, 14 tahun, dan Abizar, 3 tahun. Sementara pengendara sepeda motor Vario Sanawiyah, 33 tahun, mengeluh sakit di dada yang diduga akibat benturan. Namun, anak Sanawiyah yang berumur 2 tahun dalam gendongan dalam kondisi selamat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, mikrobus nomor polisi BL7478FL jurusan Kota Langsa, Kuala Simpang, Selasa pagi menyeruduk mobil Avanza BK1334 Kiki yang diparkir di depan salah satu minimarket di Jalan Medan, Banda Aceh, Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Meski tidak ada korban jiwa, insiden itu menyebabkan kedua mobil ringsek. Sopir mikrobus Julius Nurdin, 65 tahun, warga BTN, Desa Sungai Pau, Kecamatan Langsa Barat, mengatakan mobil miliknya membawa penumpang dari Langsa menuju Kuala Simpang. Namun tiba berada di Jalan Medan, Banda Aceh, di kompleks perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, setiur mikrobus tiba-tiba bermasalah. Ia sempat berhasil mengarahkan kembali setiur ke kondisi normal, namun beberapa puluh meter berjalan mengulah kembali. Mikrobus itu akhirnya menghantam Avanza yang parkir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kedua mobil itu ringsek berat. Di lokasi tabrakan terlihat bagian belakang mobil Avanza yang ringsek dan kaca bagian belakang yang pecah berhamburan. Hal yang sama juga terjadi pada mikrobus antar kabupaten itu, yaitu ringsek di bagian depan sebelah kanan. Bahkan pintu depan mikrobus juga sulit dibuka. Sudarlun, sebuah bot pancing ikan yang sedang labuh jangkar di pelabuhan pendaratan ikan PPI Ujung Serangga, Kecamatan Susu, Aceh Barat Daya, hancur berkeping-keping akibat diterjang badai disertai ombak besar Selasa dini hari. Panglima Laut Kabupaten Abdiyah Hasanuddin mengatakan, bot pancing dengan 3 awak nelayan itu dalam keadaan labuh jangkar di kolam labuh PPI Ujung Serangga. Sekira pukul 02.00 dini hari terjadi angin badai disertai ombak besar dan mengakibatkan jangkar terlepas, kemudian bot terhempas ke batu di sekitar dermaga PPI Ujung Serangga. Ombak besar yang menghempas ke batu mengakibatkan bot hancur berkeping dan semua pembekalan yang sudah dipersiapkan di dalamnya untuk turun ke laut hilang diseret ombak. Pemilik bot hanya bisa menyelamatkan mesin berkekuatan 7 GT itu dan kondisinya tidak utuh lagi karena komponen mesin yang hilang. Walau demikian tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik bot Zulmailiswar, 40 tahun, warga Desa Rumah Panjang, Susuh, mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Bot ikan tersebut sebenarnya baru selesai dilakukan perbaikan, sehingga peristiwa tersebut merupakan pukulan berat terhadap pemilik bot. Sudarlun, seorang pemuda yang memiliki sabu-sabu nekat meloncat dari atas sepeda motor Kawasaki Ninja saat berusaha kabur usai transaksi sabu di kawasan Desa Kede Blangmi, Pulau Klat, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Selasa dini hari. Polisi yang mengintai proses transaksi langsung berusaha mencokok para pelaku, bahkan sempat diwarnai tembakan peringatan. Informasi yang berhasil diperoleh, pemuda tersebut bersama dua remaja dikejar polisi di kawasan Tepin Punti, Kecamatan Samtalira Aron setelah bertransaksi sabu-sabu. Mereka kabur ke arah Kecamatan Samudra melalui jalan nasional. Lalu polisi meminta mereka untuk menghentikan sepeda motornya. Karena tidak diindahkan, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Tembakan pertama ternyata tidak diindahkan, pemuda itu kemudian langsung ke jalan kecamatan menuju Gede Blangme Pulau Klat, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berulang kali. Tiba-tiba ada pria yang mengendarai sepeda motor meloncat dan kabur ke areal sawah, sehingga kedua remaja yang duduk di belakang sepeda motor itu terjatuh dan mengalami luka-luka. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,22 gram di lokasi sepeda motor terjatuh. Lalu petugas langsung mengamankan Fahrul, 18 tahun, dan Laudin, 19 tahun, bersama sepeda motor dan barang bukti ke Mapolres Aceh Utara. Keduanya warga Desa Pandi, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 30 November 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.